Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala wala wa taala billah wa ba'd. Kita lanjutkan hadis terkait dengan masalah salat duha. Kita masih baca adillah dalil kelompok pertama dari para ulama yang menyatakan disunahkannya salat duha. Yang terakhir kita baca adalah hadis dalam Sahih Muslim dari Zaid bin Arqam, annahu ra'a qauman yusalluna min ad-duha fi masjid Quba. Beliau melihat orang-orang sedang salat duha di masjid Quba. Faqala, kata beliau radhiyallahu anhu, Zaid bin Arqam, ama laqad alimu anna salata fi ghairi hadhihi as-sa'ah afdalu. Ya, ketahuilah, mereka telah tahu bahwasanya salat di selain waktu ini lebih afdal. Inna Rasulullah sallam qala salatul awabin hina tarmadul fisal. Rasul menyatakan, kata Rasulullah SAW, salatnya orang-orang yang bertaubat yang senantiasa kembali kepada Allah adalah ketika tarmadul fisal. Wa qawluhu tarmadul fisal ay yashaddu harun nahar. Ini ketika sudah terik panas matahari. Fatajidu fisala, fatajidu fisala atau fatajidu fisalu haratul rumta, sehingga anak-anak unta sudah merasakan mendapati panasnya pasir yang diinjaknya. Ya, tidak di awal hari tapi agak siang ketika telah matahari mulai terik. Ya, kira-kira jam 9, mungkin jam 9, jam 10. Qabi sahih, ada Nabi SAW salat duha fi baiti Itban bin Malik rak'atain. Dan saya Muslim juga dari bahasa Nabi SAW salat duha di rumah Itban bin Malik 2 rakaat. Qala rahimahullah ta'ala wa Abi Mustadaq al-Hakim min hadithi Khalid bin Abdullah al-Wasiti an Muhammad bin Amr an Nabi Salamah an Nabi Hurairah an Rasul sallallahu alaihi wasallam qala la yuhafizu ala salati duha illa awwab. Tidak ada yang menjaga merutini salat duha kecuali orang-orang yang kecuali orang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Inal Hakim, berkata hadis nad qad ihtajja bi mislihi Muslim bil Hajjaj. Sanad seperti di atas, hadis ini ada sanad yang Imam Muslim berhujjah dengannya. Wa annahu hadatsan Suyukhihi, dan Al-Hakim meriwayatkan dari syekhnya an Muhammad bin Amr an Nabi Salamah an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma adzina Allah li syai'in ma adzina nabiyyin yataghanna bil Qur'an. Tidak Allah mendengar sesuatu seperti Allah mendengar nabinya, iya, membaca Al-Quran dengan suara yang bagus. Maksudnya beliau rahimahullahu ta'ala ingin menyampaikan bahwasanya sanad hadis di atas itu seperti sanad hadis ini. Iya, dari Muhammad bin Amr, Nabi Salamah, Nabi Harah radhiyallahu anhu. Qala, kata Al-Hakim rahimahullahu ta'ala, wala'alla qailan yaqulu, mungkin ada orang berkata, qad arsalahu Muhammad bin Salamah Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darwardi an Muhammad bin Amr. Faqalulah, maka dijawab, Khalid bin Abdullah thiqah, wa ziyadah min thiqati maqbudatun. Dan sudah kita baca dalam mustalah, ya, tentang ziyadah min thiqah, ziyadah thiqah itu, ya, kapan diterima dan kapan tidak terima. Thumma Qala Al-Hakim haddatsana Abdan ibn Yazid qala haddatsana Muhammad ibn Mughirah As-Sukari qala haddatsana Qasim ibn Hakam Al-Urani qala haddatsana Sulaiman bin Daud Al-Yamami qala haddatsana Yahya bin Abi Katsir an Abi Salam an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal jannati baban, sesungguhnya di surga ada satu pintu, yukadu lahu babu duha, disebut dengan pintu duha. Bedakan yaumul qiyamah nada munadi, jika di hari kiamat nanti akan ada penyeru yang menyeru ainal ladina kanu yudawimuna arasati duha, di mana orang-orang yang dulu merutini salat duha. Hadza babukum, ini pintu kalian. Fadkhuluhu birahmatillah, maka masuklah kalian melalui pintu tersebut dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami sebutkan hadis ini sanadnya dhaif. Ya, Sulaiman bin Daud Al-Yamami dhaif. Qala Tirmidzi rahimahullah fil Jami', qala haddatsana Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala qala haddatsana Yunus bin Bukair an Muhammad bin Ishaq qala haddatsani Musa bin Fulan an ammihi Thumamah bin Anas bin Malik an Anas bin Malik qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man shalla duha sinti asraqah, barang siapa yang salat duha 12 rakaat banallahu lahu qasran min dhahabin fil jannah, maka Allah akan bangunkan untuk dia istana dari emas di surga. Qala Tirmidzi haditsun gharib, ini hadits gharib la na'rifuhu ila min hadzal wajh, sehingga hadis ini pun disebutkan dhaif. Wa kana Ahmad yara ashah asy-syai fi hadzal bab hadis Umihani. Kata Tirmidzi rahimahullah, Imam Ahmad menyatakan berpendapat yang paling sahih dalam bab masalah salat duha itu adalah hadis Umihani. Itu Rasulullah SAW ketika di Fathu Mekah datang atas salat 8 rakaat di rumah Umihani radhiyallahu anha. Qultu wa Musa ibn Fulan hadha huwa Musa bin Abdullah al-Muthanna ibn Anas bin Malik. Wa bi jami'i aydan min hadits Atiyah al-Awfi, kita tahu Atiyah al-Awfi baik. An Abi Sa'id al-Khudri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha bi salat duha qatan aqula la yada'uha, hingga kami menyatakan beliau tidak meninggalkannya. Wa yada'uha hatta aqula, dan beliau meninggalkannya kadang tidak salat duha, hingga kami berkata li salihati wal tidak pernah salat duha, jadi kadang salat kadang tidak. Hadza haditsun hasan gharib, tapi hadisnya tadi di sanadnya ada Afiyah al-Aufi raif. Qala rahimahullahu taala wa qala Imam Ahmad bi musnadihi qala haddatsana Abu Yaman qala haddatsana Ismail bin Ayyash an Yahya bin Harith az-Zamari al-Qasim an Abi Umamah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man masya ila salatin maktubatin wa mutatahhirun, barang siapa yang berjalan menuju salat maktubah dalam keadaan sudah bersuci kana lahu kajil hajil muhrim, maka dia seperti dapat pahala haji yang sedang ihram, seorang haji yang sedang ihram. Wa man masya ila subhati duha, pada siapa yang berjalan untuk melakukan salat sunnah duha kana lahu kajir mu'tamir, maka dia seperti pahala, dapat pahala seperti pahala orang sedang umrah. Qala wa salah ala isi salatin lalagwa bainahuma kitabun fi indiyin, salat setelah salat sebelumnya dan kemudian tidak ada perbuatan sia-sia di antara keduanya, maka itulah kitabun fi indiyin. Iya. Qala Abu Umamah al-ghudu war-rahah ila masajid, berangkat pagi hari dan sore hari ke masjid-masjid minat jihad fisabilillah, termasuk jihad fisabilillah. Disebutkan juga sanad Ahmad ini fihi maqal, karena Al-Qasim bin Muhammad Al-Qasim bin Abdurrahman Al-Qasim rawi dari Abu Umamah Al-Qasim bin Abdurrahman tukul lima fihi, beliau diperbincangkan, terus riwayat beliau dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, sehingga hadis-hadis yang dijadikan pegangan oleh yang menyatakan salat duha itu sunnah, yang terkuat yang pertama adalah hadis dari Ummu Hani. Rasulullah SAW ketika Fathu Mekah salat 8 rakaat di rumah Ummu Hani. Dan itu pun diperbincangkan apakah salat duha atau salat fatah. Yang kedua adalah hadis Rasulullah SAW berwasiat kepada Abu Hurairah dan Abu Darda salat duha. Tiga wasiat Rasul kepada Abu Hurairah di antara adalah salat duha. Yang ketiga hadis Zaid bin Arqam. Hadis Zaid bin Arqam yang tadi kita baca, Rasul menyatakan salatul awwabin hina tarmatul fisal. Itu hadis yang terkuat yang menjadikan hujah bagi mereka menyatakan salat itu sunnah mustahab sebagaimana salat-salat sunnah lainnya. Wallahu a'lam bishawab.